Qala al-sunnah rahimahullah. Walamma dzakartu annaha tuzharu wujuban ba'da lam al-juhuri istatrattu fi dzikri bagiyatil masail allati yajibu fiha izmaru anwahi arbaw walamma dan tatkala dzakartu aku menyebutkan anna bahwasanya kembali ke an tuzmaru disimpan wujuban secara wajib ba'da lamil juhud setelah lamil juhud kemarin jelaskan ya kalau an disimpa kalau an jatuh setelah lamil juhud apa itu dia adalah an mudhara wujuban an mudhara wujuban dan tanda lam wujud apa didahului oleh kaul yang mangfiyah dan ma madin kaul yang mangfiyah dan ma madin lah setelah aku menyebutkan bahwasanya an itu tuhmar disimpan secara wajib ba'da lam wujud setelah lam wujud lalu saya istatrattu fi zikri baghiyatil masail lalu saya istatrattu ayat tulis istatrattu istitradan mana istitrad qawluhu ala wajhil istitrad ala wajhil istitrad ka'annahu ma'budatun minal ijtizabi li'annaka lam tazkuruhu fi mawdi'ihi bal mahatta huna la bal mahatta lahu mawdi'an zakartahu fi wa wajhu al-istitradi huna أن كلامه في إضمار أن بعد اللام ثم ذكر لغيرها ليس في محله لكنه ذكرت لمناسبة وجوب الإضمار perhatikan mana istitrad tak simpulkan dulu mana istitrad supaya paham istitrad itu adalah penjelasan mu'alif penjelasan musannif yang sebenarnya bukan pada tempatnya cuma ada sisi munasabah beliau jelaskan jadi itu nama istitrad tadi istitrad itu sesuatu pembahasan yang ditulis oleh seorang mu'alif itu bukan asal inti yang dia ingin tulis tapi ketika dia menulis sesuatu yang inti di situ ada bagian yang perlu dijelaskan lagi. Ah, penjelasan lagi itu adalah namanya istitrof. Namanya istitrof. Bagian kita. Musonif rahimahullah asalnya ingin menyebutkan apa? Menyebutkan bak dalam, menyebutkan kaif, menyebutkan lam. Lam, ya, menyebutkan lam. An setelah lam, itu gimana posisinya kan itu? Ada lamul jer, ada lamul akibah, lamul jer mencakup lamul akibah, mencakup lagi lamul ta'lil dan mencakup lamul zaidah, lalu menyebutkan lamul juhud. Ini asal. Ngerti gak, kawan? Nah, setelah itu ada sisi munasabahnya. Ada sisi berbentuk kecocokan dan kesesuaian. Beliau menyebutkan bab baru yang berkaitan dengan bagian darinya. Ini namanya istitrot. Ini namanya istitrot. Ngerti? Ngerti terdengar? Jadi anak-anak seperti kita lah. Kita ngobrol bab kita. Ya tadi pagi bab kita masalah babul khusumah hadza wa asal. Nah, terselip dalam salah satu dari omongan atau salah satu dari pembahasan dijelaskan tentang masalah apa ya kawan, masalah apa? Masalah ya masalah pertengkaran, masalah begini ini tuh. Di situ ada sisi munasabah yang saya lihat anak sebutkan bagian uang yang hilang. Ngerti kan? Asalnya penyebutan uang yang hilang ini bukan asal. Ngerti? Asal pembahasan kita babul khusumat. Berkaitan dengan babul khusumat dan kaitan-kaitannya. Tapi salah satu dari bagian ini ada yang mencocoki, lalu saya masukkan bab baru yang berkaitan dengan ini. Nah, ini namanya istitrof. Ini namanya istitrofan. Ngerti? Jadi ketika mu'alif ngomong istitrot, pahami ini maknanya. Ketika mu'alif ngomong istitrot, inilah maknanya. Baik, kita jelaskan mana. Paham ini insyaAllah? Paham? Enggak paham? Allah istahan. Ibu Rabi Asyid, paham tak? Seluruh paham? Paham dulu khulasan. Kalau khulasan ini tidak dipahami nanti, enggak paham nanti ya? Baik, khair. InsyaAllah. Baik, kita ini ngobrol, membahas satu masalah ta'ala nahu. Ya, bagaimana rafa, bagaimana begini. Dalam bagian kecil, ya kan, ada sebuah contoh. Contoh ini mengenai gosob. Contohnya kan, gosob atau mengenai mencuri. Nah, ana sisipkan di situ. Tujuan ana dalam asal pembahasan enggak ada pembahasan masalah gosip wala mencuri wala enggak ada. Asal masalah kita masalah nahwu kan. Nah, tapi ana singgung. Nah, tersinggung apa disinggungnya masalah ini itu istitradan. Ngerti? Itu intinya itu, Pak. Baik, jelaskan. Qauluhum ala wajhil istitrad. Arti makna perkataan mereka ala wajhil istitrad. Ka'annahu seakan-akan istitrot itu ma'khudhatun diambil dari kata-kata al-istidab. Ay, ditarik. Jadi ka'anna istitrot itu diambil dari kata penarikan. Yang asalnya enggak masuk, yang enggak asalnya enggak poin pembahasan, ditarik dia. Dijelaskan di situ dan dibahas di situ. Ada mana? Istidab. Paham? Istitrot, seakan-akan mana istitrot? Itu diambil dari kata-kata al-ijtizab. Ijtizab, jadaba. Al-ijtizab maknanya menarik. Baik. Li'annaka lam tazkurhu fi mawdhi. Kenapa kok dikatakan al-ijtizab? Karena kamu menyebutkannya bukan pada tempatnya. Kita bahas nahwu, bahas masalah ghosob. Ini kan enggak pembahasannya. Antum tarik lalu antum masukkan dalam pembahasan ini. Ngerti sahabat? Hada mana istitrot. Bal mahat talahu maudian. Bahkan kamu memberikan mukaddimah, memulai ngasih mukaddimah. Lau pada kata yang dikatakan istitrot. Baik. Rakar tahu fi. Kamu sebutkanlah Cuma antum berikan tamhid, yaitu mukaddimah satu masalah, lalu ente sisipkan pada masalah itu tadi. Bila asalnya enggak ada kaitannya asalnya, asal enggak ada kaitannya. Ente hanya ngasih tamhid satu mukaddimah, yang mukaddimah ini yo jeleran atau asal masalah, gitu kan? Cuma dalam satu masalah ini ada suatu bentuk tamhid, arahnya ke sana aja, gitu kan? Arah ke sana adalah antum ambil ke sana tadi itu, ente letakkan di sini. Itu namanya istirahat. Tapi kalau enggak ada kaitannya sama sekali yo, apa jenenge kawan? Kalau enggak ada kaitan sama sekali, cuma jenenge apa kawan? Ini ada mana istirahat. Baik. Lah sekarang wajib istirahat huna. Segi istirahatnya di sini itu apa? Yaitu anna kalamau fi aizmari an ba'dalam. Pembahasan musharif di sini berkaitan dengan an itu muzmar setelah lam. Asal masalahnya. Ya enggak? Asal masalah kita yang disebutkan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah hanya membahas bahwasanya an di sini muzmarah setelah lam. Hada wa asal. Hada wa asal. Bahwa bagaimana sih an ini, bagaimana keberadaan dia itu setelah lam itu bagaimana? Bagaimana posisi an setelah lam itu bagaimana? Agak terpaut asal masalah kita. Enggak yang lainnya. Setelah itu ikhwanana, setelah itu fadzakarahu li ghairiha tsumma dzakarahu li ghairiha. Kemudian dia menyebutkan yang lainnya juga. Ternyata an itu juga ada mudmarah selain lam. Gitu loh. Ternyata laisa itu bukan tempatnya, laisa fi mahalli. Lakinnahu dzakarta, akan tapi kamu sebutkan, lakinnahu dzukirat, akan tapi itu disebutkan li munasabati wujuhil ijmar. Ada sisi munasabahnya apa itu? Wujuhil ijmar. Munasabahnya karena wajib ijmar. Munasabahnya wajib ijmar. Wa ila asal masalahnya an ini bagaimana posisinya jatuh setelah an. Jatuh setelah lam. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Sisi munasabahnya ternyata di an di sini di sela-sela jatuh setelah lam ini ada yang wajib mudmarah, ya kan? Lah ketika ada yang wajib mudmarah kan munasabah. Belum sebutkan yang lain. Gitu kan? Belum sebutkan yang lain. Lah penyebutan yang lain ini bukan fi mahali asalnya. Bukan fi mahali asalnya. Lima dalian asalnya an ini bagaimana posisinya jatuh setelah lam, bagaimana posisinya? Ada asal masalahnya. Cuma ada segi munasabahnya, ternyata di sela-sela an di sini jatuh setelah lam itu ada yang wajib ijmar. Karena ada yang wajib ijmar, beliau sebutkan lagi mimbabil istitrat, ternyata ada di tempat-tempat yang lain yang itu wajib ijmar. Ngerti? Ngerti gak kawan? Alhamdulillah kalau ngerti. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Walamma dzakartu annaha tudmaru wujuban ba'da lamil juhudi istagrabtu, lalu aku mengistidrakkan fi dzikri baqiyatil masail, untuk menyebutkan masalah-masalah yang lainnya allati yajibu fiha idmaru, an yang wajib diidmarkan an di dalamnya, wa hiya arba. Ternyata di sini ada empat bagaimana an itu wajib mutmar. An itu wajib mutmar. Itu ada empat. Kemarin an jawazan ada berapa? Angsor. Apa itu? Huruf atof nggak gitu. Huruf atof? Iya. Pada atifin masbukin jumlatin di ismin khalidin. Yang kedua Said. Setelah lam, kenapa lamnya itu? Lamul jer sawaun kana zaidatan ta'liliyatan juhud wajib akibatan, ya baru lamul juhud permasalahan kita yaitu wajib izmar. Baik, kita nih kan insyaallah. Ihda. Ini agak sulit kita nih, ini agak sulit kita nih. Ya, ini agak sulit. Dikit-dikit belum dibilang sulit. Tawat duluan. Ya. Baik, kita nih. Baik. Ihdaha ba'da hatta. Ini kosim ya. Setelah hatta. Ingat, setelah hatta anak insyaallah slow aja kan. Slow insyaallah. Enggak cepat-cepat terangannya. Kita nih doa dulu kalau ini. Wa'lam ketahuilah anna lil fi'li bahwasanya pada fi'il ba'da hatta setelah hatta itu memiliki halata ini dua keadaan. Fi'il setelah hatta ini memiliki dua keadaan. Ini kita nih. Pertama ar-raf'i wan nasfi dibaca i soalnya badale halatain. Boleh dibaca ar-raf'u huma ar-raf'u wan nasfu boleh. Hurafa dan nasab. Rafa dan nasab ini jadi fi'il setelah hatta bisa dibaca rafa dan bisa dibaca nasab. Nah, kalau dia dibaca nasab berarti apa? Fi'il mudhari'nya ini apa? Mansub dengan an mudmarah wujuban. Ya. Ingat ini. Kalau ingat fi'il mudhari' ini mansub dengan hatta berarti dia mansub dengan an mudmarah wujuban. Berarti kalau rafa berarti ini hatta lil ibtida'. Kita ini. Kalau dia dibaca rafa, dia hatta lil ibtida'. Tapi kalau hatta menasabkan berarti nanti hatta yang pembahasan kita ini dia adalah an, dia adalah hatta yang menasabkan tapi ada perantaga sendiri enggak dengan dia sendirinya tapi dengan an mutmarah wujuban. Wis fa'il ini insyaallah zarul. Kalau dia dibaca rafa hatta itu apa zarul? Ya, tapi namanya hatta apa? Hatta itu tidak. Ya. Tapi kalau dia nasab bagaimana? Dengan anmut marah wajib atau jawazan? Jawazan. Loh, baru bahas kita wujuban. Kok batu-batu saru? Jangan terlalu mikir-mikir banyak pelajaran saru ya. Selalu aja saru. Aman nasab, perhatikan. Ada pun nasab. Fasyartuhu syaratnya qaulul fi'li. Ingat, keberadaan fi'il. Ini fi'il setelah hatta. Qaulul fi'li, keberadaan fi'il setelah hatta. Itu mustaqbilan. Ingat, masanya masa istiqbal. Bukan halan atau madian. Dia harus memiliki masa-masa istiqbal. Enggak hal walah madi. Harus istiqbal. Fi'il madinya atau fi'il setelah hatta ini harus istiqbal. Enggak boleh hal atau madi, enggak boleh. Istiqbal ini binisbati ila ma qablaha. Ditinjau dari sebelumnya. Ditinjau kepada apa-apa yang sebelumnya. Ingat. Karena istiqbal di sini. Muqayyad terikat dari sebelumnya. Berarti dia itu istiqbalan. Baik daripada ditinjau. Daripada apa-apa yang sebelumnya. Dia harus istiqbal. Ditinjau dari sebelumnya hatta. Berarti sebelum hatta ini harus madian. Atau halan atau bagaimana. Sepenting posisinya. Dia apa namanya. Setelah hatta ini istiqbal. Daripada sebelumnya. Weh, jelas ini. Poinnya jelas. Ada ulang lagi, Evan. Harus syaratnya setelah hatta, apa ini? Dia harus memiliki makna istiqbalan. Setelah hatta ini harus istiqbalan ditinjau daripada apa? Sebelumnya. Nah. Sawa'un kana mustaqbalan binisbati ila zaman istakallumi awla. Sama saja istiqbal ini ditinjau sebelum, ya, ditinjau waktu berbicara ataukah tidak. Istiqbal ini setelah hatta ini, fi'il setelah hatta ini harus istiqbal. Istiqbal ini baik ditinjau dari sebelumnya yang berbentuk waktu berbicara ataukah tidak. Iki ataukah tidak iki apa iki? Ah, dijelaskan lebih lanjut insyaallah. Wis saiki pahami dulu mukadimah yang kedua. Mustaqbal ini apa kan sebelum apa berdua bernisbati ila ma qabla. Kata-kata ditinjau dari apa-apa yang sebelumnya ini memiliki dua kemungkinan. Ima ditinjau daripada sebelumnya zaman takallum, waktu berbicara, ataukah tidak waktu berbicara. Jelas kira-kira ya, kawan, ya? Jelas Allah kan ya? Anda terangkan ini paham betul ya kawan, anak? Paham insya Allah ini? Kalau tidak paham, ngomong. Ustaz, tidak paham. Ayat, ulangi. Ngomong ya kawan. Tidak bayar kok kalau ulangi. Fala awal, ayat awal. Mustaqbalan binisbati ila zaman takallum gunal awal mustaqbalan ayat fi'il mudhari setelah hatta ini mustaqbal binisbati ila zaman takallum tayyib kaqaulihi ta'ala lan nabraha 'alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Tayyib, tak terangkan dulu, terangkan dulu makna ayat ini. Kaumnya Musa alaihissalatu wassalam ketika ditinggal Musa alaihissalatu wassalam untuk menghadap Rabbnya limi qati rabbi arba'ina laila 40 hari ya di suatu gua dititipkanlah ar-risalah wa da'wah kepada Harun akhuhu di sela-sela perginya Musa alaihissalatu wassalam mereka-mereka ini yaqifuna al-ijl ya i'tikaf wal-uquf wal menyembah berdiam diri dan menyembah kepada al-ijl sapi. Berarti dinasihati oleh Harun alaihissalatu wassalam setelah dinasihati mereka mengatakan begini lan nabroha alaih akifin senantiasa kami terus iktikaf alai atas ijil hatta yarji'a ilaina Musa. Berarti kan sampai Musa kembali aina fi'il setelah hatta yarji'a baik faruju'u Musa kembalinya Musa alaih salatu wassalam otomatis mustaqbal ya toh. Ya enggak Evan, ya, mustaqbal enggak? Mustaqbal ditinjau dari sebelumnya. Apa sebelumnya? Kata-kata lana berhalai kan? Nah, ini terjadi sebelumnya ini apa? Ditinjau daripada sebelumnya. Aibinis bati ila zamanit takallum. Waktu berbicara. Lebih dulu mana bicaranya kaumnya Musa lana berhalai dengan datangnya Musa alaih salam nanti. Jelas lebih dulu apa kawan anak? Omongan lana berulang alai kan? Senantiasa kami terus menerus. Ya, sampai datang kepada Musa. Idan maji'u Musa. Waruju'u Musa mustaqbal. Masa yang akan datang. Ini ditinjau daripada omongan mereka. Omongan mereka. Lana berulang alai. Akhifin. Serta perbuatan mereka. Yang i'tikaf pada al-ijl. Ngerti kira-kira Ikhwan? Ana pikir sudah jelas insyaallah ini ya. Jelas tak keterangannya? Tayyib, alhamdulillah kalau jelas. Kita lanjutkan kalau begitu. Fa inna ruju'a Musa alaihi salatu wassalam, maka sesungguhnya kembalinya Musa alaihi salatu wassalam mustaqbilun, itu mustaqbal, mustaqbalun, masa mustaqbal, masa akan datang. Binisbati ilal amraini jami'an, ditinjau pada dua perkara semuanya. Oh, dua perkara ini tulisan jangan enggak lali. Al-amrul awal zamanut takallum, wa huwa qawluhu wa huwa qawluhum lan nabraha alaih, sampai seterusnya. Wasani fi'luhum wa huwa uquufuhum alal ijl, hadha wa mana al-amrai ilal amrai jami'an. Ini keterangan penjelasan ini ya. Mana ilal amra ini jami'ah, kembali kepada dua, waktu dan perbuatan. Ngerti? Jadi datangnya Musa alaihi salatu wassalam, rujuk Musa alaihi salatu wassalam, itu mustakbal, ditinjau dari dua perkara ini. Amo dua perkara semuanya, ay ditinjau dari apa ya, nah, zamanul takallum. Ay ketika mereka bilang lanab roha alaih. Ngerti? Yang kedua bagaimana? Nah, fi'l, fi'l mereka apa? I'tikaf kepada al-ijl. Hadza mana amrayn jami'an. Kira-kira paham ya kira-kira dengan soal Abu Jabir, fahim tak entah. Hizir, fahim tak. Selamat, fahim tak. Nanti fahim sekarang. Baik, lanjut. Saya gak ada banyak soal paliknya nih, paham dulu nih. Wasani, aina sani? Yaitu la zaman taqallul, la mustaqbal, ditinjau dari sebelumnya, tapi bukan zaman taqallul. Paham? Bukan zaman taqallul, tapi dari sisi yang lain. Dari sisi yang lain. Dijelaskan di sini. Kaqaulihi ta'ala wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Kok panas ya kan? Karena pelajarannya atau karena pelajarannya panas ini? Tuhan. Kaqaulihi ta'ala wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Li'anna qaula ar-rasul wa in kana madian, meskipun qaulur rasul ini madian, binisbati ila zamanil ikhbari, ya ila annahu mustaqbalun binisbati ila zilzal. Diperhatikan ya. Allahu akbar. Ya rahmatullah. Antum perhatikan di sini. Antum harus lihat dua sisi. Sisi pertama, fawa zamanu takallum. Dan sisi yang kedua, awehwan fi'l, perbuatan. Wa qawl rasul hatta yakula rasul, itu dahulu. Berita Allah, beritanya Allah. Beritanya Allah subhanahu wa ta'ala itu dahulu. Dulu apa enggak? Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kejadian itu dahulu. Berarti? Itu dahulu. Dan ditinjau dari zaman takallum, dia sudah dahulu. Tapi dia tetap dikatakan mustakbal, ditinjau dari zilzalnya. Kejadiannya, kejadian Zilzal itu dahulu daripada qaulur rasul. Meskipun qaulur rasul itu madian ditinjau dari apa? Zaman takallum, karena dia dulu. Ya, ditinjau dari zaman takallum, zamanul ikhbar, waktu mengkhabarkan itu sedahulu wisan. Tapi ditinjau dari Zilzal perbuatannya, maka maka dia itu dikatakan mustaqbal. Lain dengan yang pertama itu mustaqbal li amraini aw amraini ai li zaman takallum wal fi'l dari kejadian. Paham? Ama yang kedua ini fa mustaqbal binisba ila ikhwanana binisba ila kejadian Zilzalnya. Bukan kecebukan mustaqbal ditinjau dari apa ya Pak? Ditinjau dari apa? Dari zaman takallum wa takallum. Zaman al-ikhbar wa takallum sudah dahulu ya ikhwanana. Enggak mustakbar lagi. Tapi masalahnya berkaitan apa dengan apa? Dengan zaman al-takallum itu sudah ma'adiyah. Tapi ditinjau dari waktu zilzalnya, kejadian zilzalnya, qaul rasul tetap dikatakan mustakbal. Ngerti? Ngerti enggak ikhwan? Baik. Sengkata gak ngerti. Ya. Tulisannya ada yang ngerti kan ya. Ditulisannya ada yang ngerti insya Allah. Keterangannya ini. Hai. Fa'inna qawla rasul mustaqbalun binisbati ila zaman zilzalihim. Fa'inna qawla rasul mustaqbalun binisbati ila zaman zilzalihim. Wa in kana madhiyan binisbati ila zaman taqallum wa huwa zamanun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa zamanun nabi sallallahu alaihi wasallam. Undur kawakib halaman 479. Masyaallah. Jadi hadza kaifanana masyaallah. Jadi apa namanya? Fi'il mudhari. Kalau seperti ini keadaannya maka dia mansub dengan an mudmara wujuban. Syaratnya harus apa ikhwanana, dia itu mustaqbal. Setelah hatta ini harus mustaqbal ditinjau daripada sebelumnya, Nah, baik sebelumnya ini binisbati ila zaman taqallum atau tidak, atau li amraini jami'an, ataukah hanya amrun wahid wal ihdal wal zilzal, itu enggak ada masalah. Sebenarnya jenis bati ilaza menan takallum. Jelas insyaallah kan ini khair. Wali hatta dan pada hatta. Kalau antum diam saja ana jalan loh ya kawan, antum sudah beritahu loh. Kalau belum paham ngomong, suruh ulangi lagi. Wali hatta dan pada hatta. Waktu kan cepet ya kan ya, hampir 1 jam ya. 40 menit ya kan. Baru berapa baris itu. Wali hatta dan pada hatta. Alati yang tosibu al fi'lu, yang fi'l itu menjadi nasab. Ba'daha setelah hatta, maknayani memiliki dua makna. Jadi kalau ada fi'il mudhari jatuh setelah hatta dan dia nasab, itu hatta sendiri, hatta ini ya, hatta ini memiliki dua makna. Fataratan takunu bimakna kai, ada kalanya bimakna kai, hatta di sini maknanya kai. Wadhalika idza kana ma qablaha illatan lima ba'daha. Kapan dhabit hatta ini artinya kai, kapan dobitnya kai ini, hatta ini di mana kai, yaitu idza kana ma qablaha, apabila apa-apa yang sebelum hatta itu adalah illah terhadap apa-apa setelah hatta. Ente berarti kan sebelum hatta dan setelah hatta. Kalau sebelum hatta ini illah sebab terhadap terhadap setelah hatta. Jadi kalau sebelum hatta ini sebab pada setelah hatta, berarti hatta ini mananya kai. Lihat tentunya. Aslim hatta tadkhul jannah. Baik, masuknya surga sebabnya apa? Sebabnya Islam. Jadi sebelum hatta yaitu aslim. Masuklah Islam ada sebelum hatta. Sebab terhadap setelahnya, yaitu setelahnya apa? Dukhulul jannah. Dukhulul jannah. Idan anaknya, idan mau artinya hatanya apa? Likai, kai. Masuklah Islam ya, supaya kamu awet masuk ke dalam surga. Jadi masuklah surga, masuklah Islam, istislam, tunduklah supaya kamu masuk ke dalam surga. Islam ini masuk, enggak boleh mencuri, enggak boleh ngambil ini yo. Iya, enggak istislam, enggak tunduk. Oh, enggak mau Islam melarang mencuri, mengambil barangnya orang lain. Ini namanya istitrah dan di sini ini enggak intinya ini. Intinya itu ya hatta ini artinya kai. Hatta ini artinya kai. Tapi kalau ngambil-ngambil ini ini hatta tadkhulal jannata. Masyaallah. Baik. Tatasmataratan takunu bima'na ilah. Kadang-kadang kai di sini mananya ilah. Wa dzalika idza kana ma ba'daha ghayatan lima qabla. Ingat. Kapan bima'na ilah? Kalau setelah hatta ini akhir tujuan dari sebelumnya. Akhir tujuan dari sebelumnya. Berarti kan ya, beda dengan yang pertama loh. Yang pertama ini sebelum, illah setelahnya. Kalau yang kedua, apa ya kawan-kawan? Setelah akhir tujuan dari sebelumnya. Ngerti? Ngerti? Contoh lagi. Lanna baroha alai akifin hatta yarja ilaina Musa. Kapan berhentinya ukuf kepada ijil kawan? Kapan goyanya? Kapan puncak akhirnya? Ketika sampai Musa datang. Setelah Musa datang maunya sudah enggak ada lagi, sudah ukuf al-ijl. Hakata mana kok goya sampai. Jadi bukan di mana supaya. Jadi senantiasa kami ini menyembah kepada sapi supaya kembali, supaya ini enggak benar. Sampai Musa kembali kepada kita. Baik, insyaallah. Jelas, insyaallah kan? Jelas ini. Antum perhatikan maknanya. Wa waqaulika la asiranna. Sungguh aku akan berjalan hatta tatlu asyams. Sampai apa ya, anak? Matahari terbit. Baik, aina ghaya? Aywa, tatlu asyam. Kalau sudah tatlu asyam, kholas ana ma ma'asir, saya enggak berjalan. Hakala idan hatta ini di mana ilah. Jadi maknanya seperti itu. Nah kalau gini kan. Terada. La adrusanna, sungguh aku akan belajar an-nahwa hatta atruqo al-fulus. Hatta yang baik tadi. Aku akan belajar tahu sampai apa, sampai atau gimana ini? Atau supaya aku bisa ngambil duit. Dua kemungkinan. Bisa supaya, karena supaya pinter gitu kan. Jadi aku kan nanti ngajar orang, ambil tuh uangnya, dicuri lah. Kan dekat saja. Jadi bisa aja gimana Pak. Jadi kalau masalah omongannya manusia, insya Allah gampang bisa dikira-kira. Kalau tapi hadis Rasulullah, jangan hati-hati ente. Kalau ayat hati-hati, jangan asal-asalan ya. Itu butuh benar. Kalau omongannya manusia bisa di dua istimal, bukan masalah. tinggal aja sia kalam. Kalau kalamullah wa kalamur rasul itu lain babnya, harus butuh ta'ani beneran untuk membaca dan yang lainnya. Waqad tasluhu lil makna yani ma'an, kadang-kadang layak memiliki dua makna. Itu mana cocok untuk dua makna, bisa untuk ilah dan bisa untuk mana kae. Kaqouli ta'ala faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, perangilah kelompok yang bangkang sehingga kelompok ini kembali kepada perintahnya Allah. Di sini hatta ini punya dua makna ya. Ta'ala yakun dalam makna kait tafi'a, supaya atau sampai, ini dua makna cocok. Perangilah kelompok yang buangkang, yang bakol, bakol bangkang ya, sehingga kelompok ini kembali ya, bisa supaya kembali ya kene, bisa hingga kembali kepada amrillah. Kedua mana ini cocok. Kalau ada ulamanya gini enak, kalau gak ada ulamanya ayat ini yang perlu anu lagi karena wan nasbu fi hadhil mawad, dan nasab pada tempat-tempat ini. Wa ma asbaha, dan apa-apa yang serupa dengan tempat ini. Bi an mudmaratan, dengan bu'an mudmaratan ba'da hatta hatman, setelah hatta ini wajibun. La bi hatta nasya, bukan hatta yang menasabkan. Bukan hatta yang menasabkan. Tapi apa ya khuanana? Aynal mawadhi. Mawadhi sawa'un kana bimana kai, atau sawa'un kana bimana ilah. Hadza mana mawadhi? Sawa'un kana yahtamilu dua ihtimal. Hakata mana? Wan nasbu fi hadhil mawadhi. Al mawadhi, mawadhi yang disebutkan dalam tuntut-tuntut ini. Sawa'un kana bimana kai, wa sawa'un kana bimana ilah, wa sawa'un kana bua ihtimal, wa ma asbah. Dan semisal tuntut-tuntut ini, semisal tuntut-tuntut ini, enggak pada contoh ini tok, dan semisal contoh-contoh yang disebutkan ini, itu nasabnya bi an mudmaratan, dengan an mudmarat ba'da hatta hatman, hukumnya wajib. La bi hatta nafsiya, bukan dengan hatta sendirinya, bukan dengan hatta sendirinya, bukan, berarti tapi dengan an mudmarat khilafan lil kufin, lain lagi kufin. Kufin ngomong apa ya kawan anak? Hah? Hah? Lah. Kufin ngomong apa? Hatta yasya. Mana yang merasakan? Hatta itu sendiri. Itu kufin. Kalau basirin lah, bukan hatta ya akhi. Apa? An mutmarah. Kalau kufin hatta. Ya jelas? Senang gue kawan. Makanya kalau nahu seperti ini, anak gak cocok kalau dikritik. Ngeritik orang itu gak cocok. Gak cocok. Nahu kan apa pun nahu wai. Sampai dibikin tulisan, mulakas dikritik. Mulakas dikritik ya kan. Allah Ustaz. Hai, tentek waktu. Mulakas dikritik karena gak cocok katanya. Iya. Ya mau cini. Ya bener lah ya kan anak. Adar, apa namanya nahu rajulan marjuh. Nah ini seperti ini gak bisa dibikin. Dipakai dalil apa? Alaman haji ya, kritikan alaman haji ya, karena dia milik kalau kufin gitu. Ini gak cocok ya Allah Ustaz. Alasannya apa, lihat alasannya apa kok dengan an mudmaro bukan dengan hatta ini, alasannya apa kok dengan an mudmaro kok gak dengan hatta, dibantah di sini. Li'annaha qad amilat fil asma'il jarri, fil asma'i amilat fil asma'i al jarra, karena hatta ini telah mengejarkan pada isim. Alasannya kenapa kok dengan an mudmara, kenapa kok dengan hatta, karena hatta di sini itu telah mengejarkan pada isim. Qauli ta'ala hatta matla'i, matla'i di sini jer. Nah, falau amilat fil af'alin nasbah, maka andai kata hatta ini bisa menasabkan pada fi'il, berarti aneh, lazimah mengharuskan ayyakuna lana amirun wahid, kita punya satu amir yang kadang-kadang beramal pada isim dan kadang-kadang beramal pada fi'il. Wa hadzal nadhir, ini kono contohnya dalam Arabiyah. Ngerti? Enggak ada contoh nih, ada amir satu bisa beramal pada fi'il dan bisa beramal pada isim, itu gono ciptani. Di dalam Arab itu gono ciptani. Lah, taulah ada kata hatta ini beramal pada fi'il. Hatta yatlu'a atau hatta yarsia. Wallah mangsub dengan hatta. Berarti bagaimana hatta matla'il fasir ini bagaimana? Maksud ono amil siji, amil rafa, amil fi'il dan amil? Tidak mungkin. Tidak mungkin ikhwan. Ya fi'il, fi'il wa'i. Apa lagi? Isim ya isim wa'i. Tidak ada isim ke fi'il itu, tidak ada. Baik. Ini nak kritikan, ditulis. Qala Syaikh rahimahullah. Aila nadhira lahu ma'a ittihadil ma'na wal jihati. فلا ترد أي شرطية في نحو أي رجل تضرب أي رجل تضرب أضرب فإنها عملت الجزم في الفعل والخفض في الاسم لكن لاختلاف الجهات فجزمها بجهات شرطيتها وجرها بجهات العلاقة wala taridul lam haitsu jarrat al asma'a nahwu zaidin wa jazama fil fi'l nahwu yunfiq li ikhtilafil ma'na idil jazimatu at-talabiyyah bi khilafi al-jarati fa ka'annahuma shay'ani fata'ammal fa ka'annahuma shay'ani fata'ammal. Kita ini sedikit juga penting pol-pol. Maksud daripada la nadhira lahu fil arabiyyah, tidak ada contohnya dan semisalnya di dalam arabiyyah. Enggak ada contohnya, kan. Artinya hatta kalau itu masuk pada fi'il, masuk pada isim, itu gono contohnya dalam arabiyyah. Yang perlu dipertimbangkan di sini adalah maksud daripada la nadhira itu harus ada dua syarat. Jihanya sama dan maknanya sama. Berarti kalau maknanya beda, jihatnya sama, enggak ada masalah, itu ada. Atau jihanya sama, maknanya berbeda, itu ada. Yang enggak ada contohnya dalam Arabiyah itu ada dua syarat. Min ma'atihadil makna, maknanya sama dan jianya sama, arahnya sama. Kalau arahnya sama, maknanya sama, gak mungkin satu amil bisa beramal pada isim dan fi'il, itu gak mungkin. Gak mungkin. Kalau jianya sama dan maknanya sama. Contohkan. Terus apa ya? Two ways. Baik. Fala talidu. Kaidah di atas ini enggak bisa mengkritik pada ayu syartiyah. Ayu syartiyah kita ini, ayu syartiyah ini masuk pada fi'il dan masuk pada isim. Kita ini. Loh, gimana kok bisa lihat? Pada contoh ayah rasulin tazrib azrib. Ayah ini punya dua amalan. Amal mengejarkan, yaitu rasulin kan? Ya enggak? Dan punya amal lagi menjazmkan. Jelas? Lah, ini kok bisa ini ayah satu, tapi punya dua amil. Punya punya dua amalan. Fil fi'li wa fil ismi. Tinggi. Gimana kaidahnya tadi? Nah, lihat. Ini lain, fa inna amilat al-jazma fil fi'il, ayat di sini beramal jazm pada fi'il wal khafdhu fil ism. Tapi ingat, lakin likhtilafil jihah. Beda tadi arahnya. Ya, arahnya beda. Loh, gimana maksudnya arah beda? Fa jazmuha min jihati syartiyah, ketika dia dijazmkan karena dia tersalat. Tapi ketika dijerkan karena idhofah, lain dianya. Lain dianya. Kalau ini hatta, hatta matla satu, amilnya satu. Dialah yang dianya sama, maknanya sama. Hatta ini kan maknanya sama. Hatta yatru'a sehingga. Hatta matla sehingga artinya sama. Dan dianya sama. Dianya amil. Dianya amil. Ini sama ini. Ya, lain enggak bisa. Tapi kalau dianya berbeda, satu karena mudah ilah, satu karena apa namanya jazm, karena syartinya kalau poin dua j yang berbeda. Baik. Kemudian wala tarif, dan jangan dikritik sama lam. Lam ini, lam di sini bisa masuk pada isim dan masuk pada apa itu? Lam harfu jar li zaidin, dan lam masuk pada fi'il li yungfik. Lam kan namanya? Ah ini masuk pada fi'il, masuk pada isim. Tapi maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Kalau dianya sama-sama lam. Sama-sama lam. Sama-sama lam. Tapi berbeda. Baik. Maknanya berbeda. Dianya sama. Tapi maknanya berbeda. Kalau liung fik maknanya tolak dia. Kalau jar tidak maknanya tolak dia. Maka dari sini. Baik. Mengejarkan isim kayak li zaidin. Dan jazm kayak liung fik. Ini ikhtilafil makna, beda maknanya. Sebab jazima, kalau liung fik itu tolak ya, berbeda dengan jarlah. Seakan-akan keduanya itu satu. Seakan-akan keduanya itu, dua hal. Ya, dua hal. Satu apa namanya, lizaid, dan satu apa liung fik. Maka ini fata amal, maka perlu diperhatikan. Fala kullal insyaallah harus syaratnya, yang enggak mungkin satu amil. Bisa mengambil dua, itu kalau ming ji'i ma'ati hadil jiah, jiahnya sama, dan maknanya sama. Maaf, saya boleh lihat sini. Baik, tapi kalau beda, tidak apa-apa. Sama di sini, subhanakallah, Muhammad. Shadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.